طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، إخواني في الدين أخواتي في الله، أزن الله وإياكم. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam uraian dan pembahasan kita terhadap kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya dari Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan tentu saja kita akan melanjutkan pada fakrah-fakrah yang disebutkan dari poin-poin akidah tersebut. Dan pada hari ini biiznillahi ta'ala kita masuk pada fakrah yang ketiga. Kita masuk pada fakrah yang ketiga yang diberikan topik kalamu a'immatis salaf fi sifat, perkataan para imam salafus salih tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita dapatkan poin-poin yang berkaitan dengan pembahasan akidah, dimulai dengan mukaddimah dari penulis, dan pada fakrah yang kedua tentang at-taslim wal qabul lil ayati wa ahadith as-sifat, kewajiban untuk menerima dan berserah diri terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib untuk kita imani, kita terima apa yang datang dari lafal-lafalnya serta maknanya. Tentunya kita tetapkan apa yang ditetapkan dan kita nafikan apa yang dinafikan. Nusbitu ma athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla. Kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah bagi dirinya dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa nanfi ma nafahu Allahu an nafsihi, dan kita nafikan, kita tolak, kita ingkari apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tolak, apa yang Allah ingkari dari dirinya, dari sifat-sifat bagi dirinya, dari sifat-sifat yang Allah nafikan. Wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dinafikan, yang diingkari oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, selanjutnya kemudian itu merupakan kaidah. Maka berikutnya Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan apa yang menjadi penguat untuk dasar tersebut, bahwa kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan rasulnya, dan kita menolak apa yang ditolak oleh Allah dan rasulnya bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, ya. Itu adalah kaidah dan pokok dalam masalah ini. Selanjutnya beliau menyebutkan apa yang menjadi dasar, atau dalam kata lain, ya, istinas, penguat dari perkara tersebut, ya, yaitu dari perkataan para salafus saleh, ya. Karena asalnya yang menjadi patokan dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, referensi dasar acuan tentu saja hanyalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun perkataan para ulama, nasta'nisu bih, kita menjadikannya sebagai penguat akan perkara tersebut, ya. Seperti perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang telah sering kita nukilkan, beliau mengatakan kalamul ulama ya akhi yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan ulama wahai saudaraku, yustadallu lahu la yustadallu bihi, kita mencarikan dalil yang menguatkan pendapat tersebut, bukanlah kita berhujjah dan berdalil dengan perkataan mereka, ya. Dan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Darul Hijrah, berkata kullun yu'khadu wa yurad illa sahibu hadzal qabr, semua bisa ditolak perkataannya dan bisa diterima kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya kita ingatkan kembali bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qudamah di sini berkaitan dengan perkataan para ulama salaf, maka dia adalah dalil istinas, dalil yang sifatnya adalah pendamping, penguat dari apa yang sah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, maka berkata beliau rahimahullah taala, qala al-imam Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu anhu fi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila sama'id dunya wa inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kayfa wa la ma'na wa la naruddu shay'an minha wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناءة شنعت ولا نتأدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. بركات إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. Berkata Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya," bahwa Allah turun ke langit dunia. Dan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yura fil qiyamah," bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat nanti. وما أشبه هذه الأحاديث, dan apa yang serupa dengan hadis-hadis tersebut. Di sini Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menukilkan pertama kali perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, ya. Dan tentu saja Imam Ahmad bin Hanbal di antara imam yang terkemuka yang disepakati akan ketokohannya, bahwa beliau adalah imam ahlus sunnati wal jamaah haqqan wa sidqan, yang sungguh merupakan imam pemimpin ahlus sunnah wal jamaah, ya, al-imam al-thabit fil mihnah, yang kokoh dalam ujian, di mana ketika itu, ya, penguasa menguji para ulama dengan bisikan dari ulama su, ya, dari golongan orang-orang yang terpengaruh dengan bid'ah dalam masalah khalqil Qur'an, ketika mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka mereka kemudian, para pembisik tadi, memerintahkan khalifah pada waktu itu untuk menangkapi para ulama ahlus sunnah yang tidak mau mengakui bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, gairu makhlukin, bukan dari makhluk sama sekali, ya. Dan kemudian mereka dari para ulama ahlus sunnah itu ditangkapi, dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Dan di antara para ulama yang disiksa karena masalah ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau menyebutkan pertama kali perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun kalau dari sisi usia tentu saja Imam Ahmad lebih muda dari imam yang dinukilkan perkataannya berikutnya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tidaklah Imam Ahmad bin Hanbal melainkan murid dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumallahu tayyib. Namun ya, karena ketokohan beliau dan kokohnya beliau dalam mihnah ini, wallahu alam, disebutkanlah perkataan beliau pertama kali, ya. Dan perkataan Imam Ahmad ini dinukilkan oleh beberapa ulama seperti Al-Imam Qadhi Abu Ya'la Ibn Al-Farra dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap Lumatul I'tiqad. Dan juga disebutkan pula oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Tarikh Al-Islam dalam tarjamah biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan tentang hadis-hadis sifat, hadis-hadis yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang dia muttafaqun alaihi, inna allaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thulutsai al-lail, hina yabqa thulutsul lail al-akhir. Sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah juga muttafaqun alaihi, di mana Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat kepada Rabb kalian seperti kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Ya. Nah, adapun kalimat inna Allah yura yawmal qiyamah ini adalah bentuk penukilan dengan makna. Bentuk penukilan dengan makna. Nah, tentang hadis-hadis yang seperti ini, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami beriman kepada hadis-hadis tersebut, wa nusaddiqu biha, dan kami membenarkan hadis-hadis tersebut. Ya. Beriman dan membenarkan itu merupakan wadhifah, kewajiban seorang mukmin terhadap apa yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang sah datangnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika hadis-hadis yang disebutkan dari perkara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya bahwa Allah dilihat di hari kiamat nanti, ini disebutkan oleh para ulama di antara hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh adadun katsir, oleh jumlah yang banyak dari perawi, yang tuhilul adatu tawatuhum wa tawafuquhum alal kadhib, yang adat memustahilkan adanya kesepakatan dan kecocokan bertepatan mereka semua, para perawi tersebut, untuk berdusta. Yang yufidu khabaruhum al-yaqin, yang memberikan faedah khabar yang mereka sampaikan tadi adalah keyakinan, kepastian. Ya, maka jika seperti itu keadaannya, maka tidak ada yang diwajibkan melainkan kita wajib untuk beriman dan membenarkan apa yang datang dalam riwayat-riwayat tersebut, seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di sini rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, la kaifa wala ma'na, tidak ada kaifiyah dan tidak ada pula makna. Nah, kita berhenti sejenak pada kalimat ini. Kalimat ini di antara kalimat yang dikritik oleh sebagian ulama terhadap Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Tentunya perkataan ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tetapi kritikan kepada Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala adalah karena beliau tidak menjelaskan dengan rinci maksud ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal di sini. la kaifa wala makna, ini apa yang dimaksud dengannya, ya sepatutnya dijelaskan dengan rinci, ya apa yang dimaksud dengan ucapan tersebut, ya. Dan ini yang termasuk dikritik setelah sebelumnya juga pada pembahasan fakrah yang kedua, ya, pada kalimat, ya, wajib isbatuhu lafzan wa tarku ta'arrud li ma'nahu, kewajiban untuk menetapkan secara lafal dan tidak memperdalam-dalam makna dari apa yang datang dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tarkut ta'arud li ma'nahu, yaitu tidak memperdalam-dalam maknanya, yang dimaksud adalah mentakwilnya, ya, menafsirkan bukan pada tafsir yang semestinya, ya, memalingkan dari makna yang sesungguhnya, ya. Dan diantara bentuk dari ta'arud li ma'nahu tadi, ya, yang dia mengantar kepada bentuk ta'til, penolakan terhadap apa yang datang dari nas-nas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang keterangan tentang sifat Allah, kemudian ditafsirkan tidak sesuai dengan zahirnya lafal, ya, ditafsir-tafsirkan dengan tafsir yang keliru, maka ini tujuannya adalah menolak makna yang sahih. Maka ini adalah bentuk ta'til, bentuk penolakan. Namun juga tercakup di dalamnya adalah memperdalam-dalam makna, sehingga kemudian menganggap apa yang datang dalam lafal tersebut dari makna tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan seperti makna yang ada pada makhluk. Atau dengan kata lain, diserupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Ini pun memperdalam-dalam, ya. Dan ini adalah pemahaman dari golongan yang disebut dengan musyabbihah mujassimah, golongan yang menetapkan bagi Allah sifat seperti sifat makhluknya. Ini juga batil, ya. Dan seperti itu pula adalah pengingkaran kepada golongan yang membagaimanakan yukayyifuna sifatir rabbi azza wa jalla, mereka menetapkan kaifiyah tertentu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang tentunya kita mengetahui bahwa kaifiyah, hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang tidak diterangkan dengan detail dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkara seperti ini, itu penjelasan tentang kaifiyah, rincian hakikat, ya, dari sifat Allah, tidak ada keterangan yang dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan perkara itu, ya. Sehingga kita tidaklah dituntut untuk membagaimanakan, menetapkan kaifiyah dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa yang tidak kita miliki ilmu tentangnya. Maka kelompok mukayyifah ini juga kelompok yang tertolak dengan kalimat penulis wa tarkut ta'arud li ma'nahu, tidak memperdalam-dalam maknanya. Yang dimaksud tiga golongan, yaitu golongan mu'attilah yang menolak sifat Allah dan apa yang terkandung dari makna dari lafal-lafal tentang sifat Allah tadi dengan mereka mentafsirkan dengan tafsir yang tidak dasarnya, ataupun golongan yang lain yang menetapkan lafal dan makna namun seperti apa yang ada pada makhluk. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifatnya. Maka ini juga adalah kelompok musyabbihah mujassimah, dan kelompok yang ketiga mukayyifah, ya, kelompok yang seperti disebutkan dahulu, Hisyamiyah misalnya, golongan yang menetapkan kaifiyah tertentu meskipun tidak serupa dengan makhluk, tapi mereka membagaimanakan sifat Allah seperti yang disebutkan dari mereka, seperti yang disebutkan dari pertemuan yang terdahulu. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tuluh ka'irdhi, ya, bahwa tingginya Allah seperti lebarnya, ya, atau sab'atu asbari nafsi, ini kata mereka, ya, ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira, maksudnya Allah dari semua tuduhan dan perkataan mereka yang dusta, ya. Kata mereka bahwa tinggi Allah itu 7 jengkal dirinya, ya. Mereka membagaimanakan, meskipun tidak menyerupakan dengan makhluk, tapi mereka membagaimanakan, mengkaifiahkan apa yang tidak ada keterangan tentangnya, perkara yang tidaklah kita dituntut untuk, ya, menyebutkan kaifiat tersebut, ya. Maka ini tentu saja batil. Maka ini hakikat yang diinginkan dalam kalimat tersebut, ya. Maka sekali lagi kembali pada apa yang dinukilkan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinukilkan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya. Maka kalimat la kaifa wala makna, ya. Tidak kita bagaimanakan dan tidak ada pula makna, tidak ada pula arti. Ketahuilah bahwa para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad ini adalah bahwa la kaifa ay la nakhudu fil kaifiyah. La kaifa artinya kita tidak memperdalam-dalam tentang kaifiat si sifat. Itu maksudnya. Bukan bahwa sifat Allah itu tidak punya kaifiyah, hakikat. Tidak, ya. Allah menyebutkan tentang dirinya, ya, bahwa Allah istawa alal arsh, tinggi di atas arsh, ya, bahwa Allah, ya, hakim yang adil, ya, bahwa Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, ra'ufun bi'ibadih, memaafkan hamba-hambanya, ya, bahwa Allah ar-Rahman ar-Rahim, pengasih lagi penyayang, ya. Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, dan sifat ini sifat yang hakiki, ada hakikatnya tentu saja, ya. Diketahui dari adanya athar, adanya hasil dari sifat itu, ya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah athar dari sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki, ya, sifat-sifat hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hakikatnya. Tetapi ketahuilah bahwa, ya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, kita tidak diperintahkan untuk, ya, mendalam-dalaminya, ya. Kita tidak diperintahkan untuk, ya, nakhudhu fiha, untuk kemudian mengorek-ngorek, ya, perkara yang berkaitan dengan kaifiat tersebut, ya. Kita beriman kepada apa yang datang dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bila kaifa, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita membagaimanakan, ya. Taib. Jadi bukan berarti tidak punya bagaimana, tapi tidak kita bagaimanakan karena memang tidak ada keterangan yang mengharuskan kita untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat insyaAllah dalam pembahasan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, dalam kaidah-kaidah di awal pembahasan dari syarah Lum'atul I'tiqal ini, di mana kita menyebutkan bahwasanya, ya, kaifiyah Allah Subhanahu, kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti ada, ya. Ma min syai'in illa walahu kaifiyah. Tidak ada sesuatu melainkan pasti ada hakikat, mahiyah, kunhu, dan kaifiyahnya, ya. Tetapi tatkala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zat Allah tidak kita tahu kaifiyahnya, maka demikian pula tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu kita ingatkan bahwa keadaan seseorang tidak mengetahui hakikat dari sifat, bagaimana hakikatnya, ini tidaklah merusakkan keimanan. Tidak merusakkan keimanan, karena iman kepada sifat Allah, ya, berbeda dengan perkara kaifi kaifiyah. Iman kepada sifat Allah berbeda dengan kaifiyah. Artinya kita bisa beriman dan tetap wajib untuk beriman kepada sifat Allah, karena dia adalah sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, meskipun kita tidak disebutkan tentang kaifiyahnya bagaimana. Ya. Kemudian bahwa kita tidak punya cara, tidak punya metode, tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui hakikat dari sifat Allah tersebut. Dan Allah tidak memberikan beban kepada kita untuk memperdalam-dalam perkara tadi. Dan kita dapatkan begitu banyak dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beriman akan adanya makhluk tersebut, bahwa dia hak meskipun kita tidak tahu hakikat dan keadaan real dari makhluk tersebut. Seperti ruh yang ada di sisi tubuh kita, tidak seorang pun di antara kita yang mampu mendefinisikan ruh dengan definisi yang sempurna, ya, kecuali firman Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ya. Demikian pula masalah jannah wan nar dalam hadis Ubadah bin Shamit. Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaa ila Maryam ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun." Jadi surga dan neraka itu hak, ada gitu. Ya. Kita beriman akan adanya. Tapi apa kita tahu hakikatnya? Tidak. Tapi kita tetap wajib untuk beriman. Jadi tidak ada masalah perkara beriman kepada ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat Allah SWT, perkara yang mesti dan harus. Adapun tentang kaifiyahnya, maka ini perkara yang tidaklah kita diperintahkan untuk memperdalam-dalamnya. Ya, sehingga sekali lagi maksud dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, la kaifa, ya, ay la nakhudu fi kaifiyati sifatir rabbi azza wa jalla. Kita jangan memperdalam-dalam tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita terima apa yang datang, seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya. Kunna naqul, ya, wa ashabul mutawaffirun amirruha kama ja'at bila kaifa. Kami mengatakan, dalam kalangan para sahabat masih ada, ya, atau tabiin masih ada, ya, amir ruha kama ja'at bila kaifa. Datangkan atau biarkan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat itu berlalu sebagaimana datangnya, ya, kita terima, kita berserah diri dengannya, ya, dan bila kaifa, tanpa kita membagaimanakan. Jadi itu maksudnya la kaifa. Ya, adapun kalimat wala makna, ya, maka yang dimaksud adalah bahwa, ya, kita tidaklah menafsirkan dari sifat Allah tersebut dengan sifat apa yang tidak ada keterangan yang datang tentangnya. Ya, maksudnya dari mentakwil-takwil ayat dan hadis sifat. Istawa ditafsirkan dengan istaula, menguasai, ya, rahmat, ya, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, radhiyallahu anhum wa radu an, ditafsir-tafsirkan dengan arti iradatul thawab, ya, keinginan untuk memberikan pahala, ya, yaghdhabu, Allah murka, ya. Maka diartikan bahwa iradatul iqab, keinginan Allah untuk menyiksa, ya. Ini adalah bentuk takwil, makna yang batil, makna yang tidak ada keterangan yang datang tentangnya. Maka ini yang dimaksud dinafikan dari perkataan la makna. La makna. Kalau begitu, kalimat la kaifa ini adalah bantahan kepada al-musyabbiha dan mujassimah, golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, musyabbiha dan mujassimah, ya, seperti yang kemarin tersebutkan, ya, dari golongan Hisyamiyah dan yang lainnya, Mereka menetapkan sifat membagaimanakan, ya, baik membagaimanakannya dalam bentuk menyerupakan dengan makhluk yang disebut dengan mumathilah, ya, atau musyabbihah mujassimah, atau membagaimanakannya tanpa menyebutkan pembanding, ya, tetapi beliau mereka mengarang-arang, ya, hakikat dan kaifiat yang ma'anzalallahu biha min sultan wala kallafanallahu biha, kaifiat yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya dan tidaklah kita diperintahkan untuk membagaimanakan sifat Allah tersebut. Seperti yang tadi disebutkan, mereka mengatakan tuluhu sab'atu asdari nafsihi, tinggi Allah 7 jengkal dirinya. Ya, baik. Maka ini dibantah dengan kalimat la kaifa. Adapun kalimat wala makna yang dimaksud adalah bantahan kepada al-mu'attilah, kelompok yang menolak, mengingkari makna dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuat makna-makna yang lain. Mereka tidak taslim dan tidak kabul, tidak beriman dengan iman yang semestinya, dan tidak menerima dan membenarkan. Kenapa? Karena mereka ketika datang ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan kemudian mengkaji dulu, menimbang dulu dengan apa? Akal pikiran mereka. Ketika merasa bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat mereka, kata mereka, yang benar bertentangan dengan akal picik mereka, maka kemudian mereka menolak apa yang datang dari makna dari lafal-lafal tersebut dan menggantikan dengan makna yang menurut akal picik mereka lebih cocok. Seperti tadi, istawa menjadi istaula, yarhamu atau yaqdabu atau yarda, ditafsirkan iradatu as-sawab atau iradatul iqab, ya, dan lain sebagainya dari tafsir-tafsir yang batil. Maka ini yang dimaksud, ya, dan akan datang nanti penjelasan bagaimana kita memahami seperti itu, ya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menyebutkan kalimat-kalimat sesudahnya yang menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah yang dimaksud dengan ucapan beliau kecuali yang tadi telah kita sebutkan. La kaifa artinya tanpa kita mendalam-dalami dan membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman dan menerimanya, dan tidak pula wala makna, dan tidak pula menafsir-nafsirkan maknanya dengan makna yang batil, makna yang bukan makna yang diinginkan dengan lafal tersebut, ya. Beliau mengatakan wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolak sedikit pun dari ayat-ayat sifat tersebut. Nah, ini berarti bantahan kepada mu'attilah yang menolak. Wa na'lamu annama ja'a bihir rasulu haqqun, dan kami mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh untuk menolak dan menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita mengetahui bagaimana sifat yang mutlak ada pada para nabi dan rasul, ya, yaitu sifat amanah, sifat tabligh, menyampaikan apa yang datang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak merubah sedikit pun dari apa yang diperintahkan, baik dalam bentuk mengurangi ataupun menambah, itu pasti tabligh dan amanah, ya. Dan tentu saja orang yang paling utama dan bersifat dengan sifat yang sempurna dalam dua sifat tersebut adalah para nabi dan rasul, ya, dan penghulu para rasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apalagi kalau kita lihat bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam di samping beliau bersifat dengan sifat tabligh dan amanah tadi, beliau juga ansahun nas wa ansahu an-nas wa afsahuhum, orang yang paling ingin memberikan nasihat kepada manusia. Allah menyebutkan sifatnya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Dan sampai akan tingkat nasihat Rasul yang begitu tinggi kepada umatnya, hingga beliau mengatakan, ya, adalah para nabi telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa mereka azab kepada kaumnya yang ingkar. Ya, mereka berdoa memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada orang-orang yang ingkari, orang-orang yang menolak dakwah mereka. Namun Nabi SAW mengatakan, waddakhartu da'wati, tetapi aku simpankan doaku. Kepada siapa? Untuk umatnya, sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat nanti, subhanallah. Yang dia adalah al-maqam al-mahmud, ya, al-maqam al-mahmud yang disebutkan dalam doa ketika menjawab adzan. Di akhir kita mendengarkan adzan, ya, maqam al-mahmud itu syafaat, ya, syafaat Muhammad SAW kepada umatnya, subhanallah, ya. Nabi menyimpankan doanya yang dia adalah doa pamungkas, ya, doa yang paling utama dan pokok, di mana semua nabi sebelumnya menggunakan doa itu agar Allah menimpakan adab bagi kaum yang ingkar. Tetapi Nabi SAW justru menyimpankan doa itu untuk merahmati umatnya yang ada dalam hati mereka keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dari golongan mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Ya. Naam. Beliau ansahu annas wa afsahum, dan paling fasih. Ya. Maka orang yang seperti ini ketika dia berucap dan berkata dan menyampaikan apa yang tidaklah mungkin ia ucapkan dari perkataan dirinya sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW menyampaikan dari hawa nafsunya, tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyu, wahyukan. Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Jika Nabi, ya, membuat-buat perkataan dan menyandarkannya kepada Allah sebahagian perkataan, maka sungguh akan datang hukuman dan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang besar, membuat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, telah disebutkan di awal pembahasan dalam kaidah-kaidah bagaimana dosa yang paling besar adalah apa? Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lebih tinggi dari, besar daripada dosa syirik, engkau, ya, menisbahkan dan mengatakan tentang Allah apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jika keadaan seperti itu, maka perkara ini perkara yang besar tentu saja, bukan perkara yang remeh, ya. Sehingga jika ada keterangan yang datang dari Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk menerimanya karena dia adalah kebenaran, dan tidak boleh untuk kita menolaknya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wala nasifullaha biaktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Kita tidaklah mensifatkan Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Karena siapa yang lebih tahu tentang Allah? Tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Isa alaihissalam menyebutkan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau wahai Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu akan apa yang ada pada dirimu. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli syai'in 'ilma. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah sifatkan dirinya dengannya, sifatkan dirinya dengan sifat-sifat, maka kewajiban kita adalah apa? Menerima, membenarkan, ya. Kata Syekh, bila haddin wala ghayah. Bila haddin wala ghayah. Tanpa batasan dan tanpa ujung. Bila haddin, had artinya batasan, al-mahdud, apa yang membatasi, yang melingkupi. Ghaya ini haya, ujung, ya. Artinya bahwa, ya, apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat, apa yang Allah sandarkan dari sifat pada dirinya, maka kita tetapkan itu kama yaliqu bijalalihi, dengan bentuk yang layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa kita batasi, ya. Kenapa? Dalam pembahasan masalah kaidah asma telah kita sebutkan, disebutkan akan nama Allah dengan istilah asmaul husna. Apa artinya? Ay baligatun fil husni ghayatuhu, itu sampai pada puncak keindahannya, yang terindah, nama-nama yang terindah. Ya. Juga tentang sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai, ya, al-mathal al-a'la, ay as-sifat al-ulya, yaitu sifat-sifat yang tertinggi, yang ada pada puncak ketinggiannya, ya. Telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, perkataan penulis belum mengatakan, ya, oh, kenapaan di sini, ya, wala yablughu wasful wasifin, bahwa tidak akan sampai dan tidak akan mampu mensifatkan dengan sifat yang sempurna, sifat yang sesungguhnya, sifat Allah itu wasful wasifin, pensifatan dari siapapun yang mencoba mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sifat Allah itu sempurna, la nihayata lahu, tanpa batas. Ya. No limit, ya. Tidak ada batasnya sama sekali, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian beliau menukilkan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, bahwa Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidaklah serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Jadi kita ingatkan kalimat la hadda wa la ghaya, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, al-murad ay an-nihaya, bahwa Allah SWT tidaklah dibatasi dengan sifat, dengan bentuk tertentu, wala ghaya, tiada batasan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dia sifat yang tertinggi, ya. Dan ini merupakan bantahan kepada musyabbihah, ya, musyabbihah yang membatasi, ya, yang mengkebiri sifat Allah dengan bentuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini membatasi namanya, ya. Dan parahnya lagi, mereka membatasi sifat Allah itu dengan sifat makhluk yang hina, kecil, rendah, ya. Maka ini tentu saja satu kebatilan, ya. Sebagaimana juga bantahan bagi orang-orang yang kemudian menolak makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala, makna yang sesungguhnya, ya, apa yang datang dari tafsirnya, dengan menafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang batil, dengan menafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang batil, yang salah, yang tidak ada dasarnya. Naam. Tayyib. Kemudian dinukilkan atau dilanjutkan penukilan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, wa naqulu kama qal, dan kita berkata atau berkeyakinan, berpendapat, kama qal, sebagaimana yang Allah firmankan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan kalimat dalam surah Asy-Syura ini kalimat yang jami' mani, kalimat ringkas namun maknanya luas. Penggalan bagian awalnya laisa kamitslihi syai'un menunjukkan akan, ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya, ya, dari segala sisi manapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Penggalan yang berikutnya, wahwa sami'ul al-basir, penisbahan, penyandaran sifat as-sama' dan al-basar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi, dalam bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti wajib kita tetapkan bagi Allah sifat, karena Allah tetapkan sifat itu bagi dirinya. Dan penetapan sifat itu tanpa kita serupakan dan bagaimanakan Allah dengan sifat makhluknya. Yang pertama, bantahan kepada musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dikatakan laisa kamitsli syai'. Dan yang kedua, bantahan kepada mu'attilah yang menolak nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan persangkaan bahwa sifat itu pasti jika diterapkan akan menyebabkan samanya Allah dengan makhluknya. Yang benar bahwa kita tetapkan bagi Allah nama dan sifat apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, kama yaliku bijalali, sesuai dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Syekh, wa naqulu kama qal, kita berpendapat seperti apa yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, dan kita sifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. La nata'adda dhalik, kita tidak melampaui perkara tersebut. Wa la yablughu wasful wasifin, dan tidak akan mungkin tercapai Allah subhanahu wa ta'ala itu wasful wasifin, dengan pensifatan orang-orang yang mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, la tudikul absar, ya, Allah tidak mungkin dicapai dengan pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah yang mampu untuk mencapai semua perkara itu. Ya, baik. Nu'minu bil Qur'an kullihi muhkamihi wa mutasyabih, kita beriman kepada Al-Qur'an seluruhnya, baik yang muhkam yang jelas maknanya, maupun yang mutasyabih, maupun yang sabar maknanya, yang butuh dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, yang muhkam disebutkan sebagai induk kitab, ay marja'ul kitab, itu tempat kembalinya seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya ayat-ayat yang mutasyabih. Wala nuzilu anhu sifatan, ya, sebagaimana kita tidak kemudian membagaimanakan sifat Allah, karena tidak mungkin manusia mencapai sifat Allah bagaimanapun ia berusaha untuk menggambarkan sifat itu. Maka demikian pula artinya bantahan kepada siapa? Musyabbihah, mujassimah, yang mencoba mensifatkan sifat Allah dan membatasinya, berharap dengan gambaran dan ungkapan mereka, mereka mampu mencapai sifat Allah tersebut. Ini semua batil. Kelompok mukayyifah dan musyabbihah. Demikian pula adalah keliru golongan mu'attilah yang menolak sifat. Maka saya mengatakan, wala nuzilu anhu, kita tidak hilangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifatan min sifatihi, satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mensifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Ya, maka bukan hak kita untuk mencabutnya dari Allah. Paham ya? Tidak ada kewenangan bagi kita untuk mencabutnya. Ya, sebab yang menamakan dirinya dengannya, yang mensifatkan dirinya dengannya adalah siapa? Allah sendiri, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah alamun nasi bil haqqi, manusia yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Ya, tidak boleh kita menghilangkan satu sifat dari sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya, li syana'atin syuni'at, hanya karena syana'ah, ya, hanya karena kritikan dari orang-orang yang mengkritik, celaan orang-orang yang mencela, tudingan miring orang-orang yang memang miring. Ya, tidak. La nata'adda al-Qur'ana wal haditha, kita tidak boleh melampaui Al-Qur'an dan hadis. La nata'adda, la natajawaz. Ya, kita tidak boleh melewati Al-Qur'an dan Sunnah. Kita berhenti pada apa yang Al-Quran dan As-Sunnah berhenti padanya. Nuthbitu ma athbatahuma wa nanfi ma nafahuma anillahi azza wa jalla. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dari sifat Allah, dan kita tolak apa yang ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na'lamu kaifa kunha dhalik. Wala na'lamu kaifa kunhi dhalik. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa bitasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tathbitil Quran. Kecuali dengan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang beliau sampaikan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tathbitil Quran. Dan dari penetapan Al-Quran. Apa yang Al-Quran tetapkan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Jadi hakikat dari ucapan Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah bahwa apa yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, kewajiban kita adalah apa? Kita ringkas sekarang. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita beriman kepadanya dan membenarkannya. Ya. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqq. Dan kita meyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah adalah benar. Wa la nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu. Dan kita tidaklah mensifatkan Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Karena ada orang berlebih-lebihan mensifatkan Allah, sehingga ia mensifatkan Allah dengan apa yang Allah tidak sifatkan dirinya dengannya. Siapa mereka? Musyabbiha dan mujassimah. Golongan yang menyerupakan Allah dalam sifatnya dengan makhluknya. Dan ada juga golongan yang lain. Itu golongan yang tidak mau mensifatkan Allah dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Golongan mu'attilah. Ya. Maka semuanya adalah kelompok yang menyimpang dari apa yang seharusnya kita imani dan kita benarkan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. La natajawazul Qur'an was sunnah. La nata'adda al-Qur'ana wal hadith. Kita tidak boleh melewati keterangan dan ketentuan dari Al-Qur'an dan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya poin yang bisa kita dapatkan dari perkataan ini. Kita ingatkan sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau, ya, di mana beliau mengatakan bahwa perkataan Imam Ahmad ini mengandung beberapa poin. Yang pertama, wujubul imani wat tasdiq bima ja'a Rasulillah min ahadith as-sifat min ghairi ziyaratin wala naqsin wala haddin wala ghayah. Wajibnya beriman dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah dari hadith sifat tanpa menambah dan mengurangi dan tanpa membatasi dan menetapkan akhir dan tujuan. Ghayah artinya nihayah, ujung. Ya, kita tetapkan dalam bentuk yang sempurna pada puncak kesempurnaannya. Yang kedua, annahu la kaifa wala makna. Bahwa tidak ada pengkaifiahan. Kita tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut wala makna, dan tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsir yang batil. Kata beliau, ai la nukayifu hadhihi sifat. Kita tidak membagaimanakan sifat tersebut, ya. Ya. Karena takyifha mumtani'un lima sabaqa, karena membagaimanakan adalah perkara yang mustahil, ya, seperti yang telah terdahulu uraikan dalam kaidah-kaidah sebelumnya. Wa laisa muradu an la kaifiyata li sifati, dan bukanlah maksud perkataan Imam Ahmad bahwa sifat Allah tidak memiliki kaifiat. Kaifiat artinya kunhu mahiyah, hakikat, ya. Tetapi sesungguhnya sifat Allah ini thabita haqqan, sah bagi Allah, ya. Wa kullu syai'in thabit, dan setiap yang sah dan kokoh, falabudda lahu min kaifiyah, pasti ada kaifiyahnya, pasti ada hakikatnya. Ya, tetapi kaifiyah atau hakikat sifat Allah itu tidak kita ketahui. Dan ucapan la makna ila nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha. Kita tidak boleh menetapkan bagi sifat Allah tersebut makna, tafsir, pengertian yang justru menyelisihi apa yang zahir dari lafal tentang sifat tersebut. Lafal tentang sifat tersebut. Seperti apa yang diyakini oleh kelompok ahlu ta'wil atau al-mu'awwilah, yang mereka sesungguhnya adalah dari golongan mu'attilah, menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menolak apa yang datang dari zahir lafal dan apa yang memang tentunya haruslah Allah disifatkan dengannya karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kemudian mereka menggantikannya dengan sifat, dengan makna, dengan tafsir yang sesuai dengan akal mereka yang picik. Tayyib. Yang ketiga, wujubul iman bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Wajibnya beriman kepada Al-Quran seluruhnya, baik yang muhkam, yang terang, jelas maknanya, maupun yang mutasyabih. Nah, itu yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akan datang nanti berikutnya perkataan para imam salaf yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muwaffaquddin Qudamah rahimahullah ta'ala, seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i, kemudian perkataan para salaf secara global, kemudian dalam beberapa poin berikutnya beliau pun menyebutkan perkataan-perkataan mereka dalam masalah ini. Saya kira demikian ya, ikhwani fiddin. Sampai di sini pembahasan kita. Intinya telah kita dapatkan perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menjadi penguat akan apa yang menjadi akidah dan pokok dalam permasalahan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nuthbitu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi wa athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla wa nanfi ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi wa ma nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ya, dan tetapkan oleh Rasulullah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tolak, kita ingkari apa yang Allah ingkari, apa yang Allah tolak bagi dirinya dari sifat, dan apa yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada marja dan referensi dasar dalam masalah asma dan sifat Allah, yaitu apa yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. La natajawazu al-Qur'ana was-sunnah. La nata'adda al-Qur'ana wal-haditha. Kita tidak boleh melampaui, melewati tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman dan membenarkan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mampu menegakkan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah SWT menjadikan kita dari orang-orang yang senantiasa mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dunia maupun di akhirat nanti dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sadar-sadar dari syaitan, Allah dan sunnah diri. Subhanakallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi ada pertanyaan mungkin dari ikhwah atau dari akhwat? kalau masuk untuk mendengar kabar serius tentang mereka, tapi sebagian lagi belum dia pernah datang. Terus dia bertemu orang yang dia pernah dengar apa yang belum pernah didengar orang ini. Dia kabarkan kabar saya tersebut kepada yang belum dengar, tapi yang belum dengar itu menolak karena dia tidak punya wawasan atau ilmu alat untuk menyelidikinya. Penolakan itu apa ya, dosa atau bagaimana? Pertanyaan bagus sekali, bahwa ketika kita mengatakan bahwa dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seandainya seseorang ya menetapkan secara umum apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan itu secara umum. Kemudian ia bertemu dengan sahabatnya yang lain di mana sahabatnya ini menyebutkan adanya keterangan tentang sifat Allah yang disebutkan dalam dalil-dalil apakah Al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang belum diketahui oleh orang yang pertama tadi. Maka kemudian orang yang pertama menolak apa yang disampaikan tadi dengan persepsi bahwa dia belum mendapatkan keterangan tentang hal itu atau bahwa dia tidak mampu untuk meneliti ya mengecek kebenaran apa yang disampaikan dari riwayat ya, apakah dia berdosa karena perkara tersebut. Maka kita ingatkan, insyaallah dia tidak berdosa dalam hal ini. Perkara yang pertama bahwa haruslah dia memiliki keimanan yang global tadi ya, ya punya kaidah untuk membenarkan apa yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Nabi dari sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang sah darinya. Kemudian ketika datang kepadanya perkara yang baru tadi, ada yang menyampaikannya, maka ia menanyakan dalilnya. Dan ketika sampai kepada dia dalil, maka hukum yang asal bahwa ia, jika yang menyampaikan orang yang thiqah, ya orang yang terpercaya, orang yang berhati-hati dalam berucap dan bertindak, maka hukum asalnya bahwa dia menerima itu tadi. Seharusnya dia menerima. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengecek langsung kesahihan riwayat tersebut, ya. Nah, seandainya dia memegang satu kaidah yang lain, ya, karena ketahuilah bahwa apa yang datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini juga kita dapatkan ada kaidah-kaidah di dalamnya. Ya. Bukan hanya sekedar bahwa ini sifat, ini itu sifat dan sebagainya, ya. Para ulama kemudian mengkaji tentang sifat-sifat itu. Lalu mereka menyebutkan kaidah-kaidah dalam sifat. Qawaid fi sifat, qawaid fil asma, ya. Seperti disebutkan dalam kitab misalnya Qawaidul Muthla, yang mungkin orang yang kicik mengatakan wah ini perkara bid'ah ini, ya. Memperdalam-dalam dalam sifat-sifat dalam masalah asma dan sifat, tidak. Dia bukan perkara bid'ah. Bentuk dari pemahaman terhadap keterangan-keterangan yang datang tentang nama dan sifat, dan tujuannya adalah tanzihullah anin naqais wal uyub, adalah mensucikan Allah dari kekurangan, ya. Dan kita mengetahui apa yang menjadi perkara yang mutlak, yang kokoh dan pasti, bahwa Allah maha sempurna. Maka kemudian seperti misalnya ada nama yang disandarkan sebagai nama dari nama Allah, ya. Contohnya misalnya, ya, misalnya apa? Al-Jail, Jailul Malaikati, Rusula, Uli Ajnihatin Masna wa Thulatha wa Ruba, Jail yang menjadikan. Maka sebagian orang mengatakan di antara nama Allah Al-Jail yang menjadikan, Al-Jail. Ya, kita mengatakan tayyib, kita cocokkan dengan kaidah dalam asma dan sifat. Kaidahnya adalah bahwa setiap nama Allah itu adalah indah, bahkan terindah. Ya, secara bersendiri dia sudah menunjukkan keindahan. Sekarang al-jail, apa keindahannya? Nilai keindahannya al-jail yang menjadikan. Ya, seperti itu juga masalah. Ya. Sifat al-maji, ya, ya, al-jai yang datang, ya, terlalu global, tidak ada padanya makna yang menjadikan ia menjadi balighatun fil husni ghayatuha, sampai pada puncak indahnya. Paham ya? Sehingga terdapat ini tidak la yasihu isman lillah, tidak sah. Demikian juga misalnya apa? Al-makir, ya? Pelaku menunjukkan wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar, berarti Allah makir. Ya? Dalam bentuk penghabaran ini boleh saja, tapi kemudian untuk sebuah sifat Allah al-makir ini mengandung konotasi yang negatif, sehingga memutlakkannya keluar dari kaidah yang kita dapatkan dari pemahaman tentang nama Allah yang indah atau yang terindah. Maka ini jadi ada kaidah-kaidahnya. Nah, seseorang yang telah mempelajari perkara-perkara tersebut, insya Allah akan mudah bagi dia untuk melihat keterangan. Mungkin dia tidak mampu untuk mengecek hadis itu, namun kemudian dia cocokkan dengan kaidah-kaidah, sesuai atau tidak. Ya, jika tidak, maka dia bisa mengambil tindakan pertama bahwa, oh, ini belum tentu. Saya harus teliti lebih dulu apakah dia riwayat yang benar atau tidak. Gitu, ya. Jadi dia, di sinilah pentingnya mempelajari kaidah dari setiap ilmu apapun yang kita pelajari. Kaidah membuat kita tidak kemudian plin-plan, tidak guncang, senantiasa konsisten. Ya, karena kita punya ukuran yang pasti, takaran yang tidak berubah. Ya. Maka kita tadi mengatakan bahwa orang seperti ini kalau dia menetapkan sesuai apa yang sampai pada dia dari ilmunya, maka insya Allah tidak berdosa. Ya, kalaupun dia ternyata keliru, ini saya menyebut takwil dari bentuk takwilnya. Wa inna Allah tajawazan ummati, kata Nabi, Allah memaafkan dari umatku. Ya. Inna Allah tajazan an ummati ma al-khata wa nisyan wa stukiru alihim, apa yang merupakan kesalahan dan kealpaan dan apa yang mereka terpaksa sehingga salah dalam perkara tersebut. Ya, tetapi kita ingatkan bahwa dia hendaknya kembali kepada pokok-pokok dari permasalahan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia mempelajari apa yang dengannya ia bisa memahami perkataan para ulama, mengetahui penjelasan mereka dalam menguraikan suatu riwayat dari sisi sah atau tidaknya, sihatan wa dha'fan, wala ba'sa an yuqallid, dan tidak mengapa dia untuk mentaklid dalam masalah tashih dan tad'if itu kepada seorang alim dari ulama Islam yang memang mereka adalah ahli di bidang hadis tersebut. Maka kemudian ia membangun apa yang menjadi pemahamannya dengan apa yang disebutkan tadi. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi hukum asalnya bahwa jika sahabatnya menyampaikan adalah sahabat yang fiqah, yang berhati-hati dalam beragama, maka dia menerima apa yang datang dari riwayat tersebut. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi yang memberikan apa dalam menetapkan nama adalah nama yang terindah itu dari kaidah bahasa Arab yang adanya. Kita kalau di Indonesia Al-Mahdi mungkin bisa ikut tambahkan maha yang maha datang. Yang ya enggak selamanya seperti itu tadi ya, karena dia haruslah memiliki makna yang jelas, makna yang memang dengan mengitlakkannya, dengan menyebutkan secara bersendiri sudah menunjukkan sanjungan dan pujian. Karena itulah tujuannya. Walillahi matul ala walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Jadi tidak semua yang datang dalam bentuk isim sah disebut sebagai nama bagi Allah. Tadi wallahu khairul makirin. Sebagaimana tidak semua sifat yang datang dalam bentuk fi'il kita bisa petik darinya nama, seperti tadi yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, kita ambil darinya nama an-nazil. Enggak, itu bukan nama Allah yang sah dinamakan Allah dengannya, karena tidak adanya makna al-husna di dalamnya. Jelas ya? Ya, sekali lagi tidak semua kalimat yang ada bentuk isim sekalipun itu kemudian disandarkan sebagai nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat juga kepada maknanya. Dari sinilah kemudian para ulama menyusun apa yang disebut dengan qawaid fi asma'il husna, kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah yang indah. Ya, subhanallah. Berarti ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Ya, usul ini begitu penting. Dan tetapi untuk mencapai usul tersebut membutuhkan ya taufik yang pertama dari Allah SWT. Ya, kedua khibrah, kepiawaian, kemampuan untuk menggali ya dan mempelajari segitu banyak keterangan dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama dan sifat Allah dan melihat apa yang datang dari faedah dan hukum. Paham ya? Lalu kemudian disimpulkan. Ini pekerjaan yang luar biasa. Dan subhanallah, Allah yang Maha Pemurah telah memberikan kepada kita seorang alim dari ulama kaum muslimin yang mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut. Siapa dia? Pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dengan kitabnya Al-Qawaid Al-Muslah. Subhanallah. Ya. Itu juhud yang luar biasa. Oleh karena itu para ulama tidak putus-putusnya memuji beliau rahimahullah taala. Ya, rahmatan wasiah. Atas usaha yang luar biasa. Beliau sampulkan kaidah-kaidah yang pokok, yang kokoh dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang tentu saja tidak datang kecuali dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kehidupan yang terus-menerus bersama ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, ya, apa yang datang dari perkataan para buku-buku salah, buku-buku para ulama yang menerangkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menyimpulkan, kecermatan dalam mengambil kesimpulan, menggali kaidah, mengambil faedah dari nas-nas dan ucapan mereka itu. Disimpulkan dengan kaidah-kaidah yang ringkas, jelas dan kuat. Masya Allah ya, rahimahullahu rahmatan wasiah, wa dakhalahu fasiha jannati. Naam. Belum ada sebelum beliau. Belum ada. Ya, Tadmuriyah Rudud. Naam. Ada beberapa, tapi dia mutafarriqah, terpecah-pecah seperti tadi Tadmuriyah menyebutkan kaidah, ya. Ada dua kaidah disebutkan situ, ya kan? Kemudian juga dalam Hamawiyah dalam masalah kaidah dalam adillatul asma wa sifat, dalil-dalilnya juga ada di situ, ya. Tapi dia mutafarriqah, terpisah-pisah. Dan yang menyusunnya satu persatu dan membingkainya, merangkainya satu rangkaian yang indah luar biasa, siapa dia? Tadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau. Ya. Maka penting bagi kita jika diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk menghafal, nah, dihafal poin per poin dari kaidah itu, dibuat ringkasannya, dibuat syajarahnya, diagram pohonnya, ya, diagramnya, kemudian membantu kita dalam menghafal poin per poin. Seperti waktu kita membuat, ya, diagram dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muslim dalam Muqaddimah Syarah Lum'atul I'tiqad yang merupakan ringkasan dari pembahasan dalam Qawaidul Muslah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini ikhwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.